الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد بركات المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الثالثة Permasalahan yang ketiga, kaifiyatu tathhirin najasati, tata cara membersihkan najis. Yang pertama, idza kanatin najasatu fil ardi wal makan, apabila najis tersebut terdapat di tanah atau di sebuah tempat, fahadhihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidah. Maka dalam keadaan seperti ini, apabila najis itu ada di tanah ataukah di tempat-tempat tertentu, maka cukup dengan satu kali siraman, maka itu sudah cukup untuk membersihkannya. Tadhhabu bi'ainin najasati, yang menghilangkan najis tersebut sehingga tidak lagi terdapat warnanya atau baunya atau rasanya, sehingga benar-benar menghilangkan najis itu sama sekali. Fa yusabbu 'alaiha al-ma'u marratan wahidah, maka dituangkan di atas najis tersebut air satu kali. Li amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sabbil ma'i 'ala baulil a'rabi, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk menuangkan air kepada kencing orang Badui, alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila najis tersebut berada di sebuah tempat, apakah itu di tanah dan yang semisalnya, maka cukup dituangkan air, dan tidak disyaratkan bilangan dalam hal ini. Tidak harus dua kali tuangan atau tiga kali tuangan, bahkan satu kali saja apabila telah menghilangkan najis tersebut, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Dan ini berkenaan tentang dituangkannya ke tempat yang apabila tempat itu memungkinkan untuk meresap air, seperti misalnya di tanah atau di pasir dan yang semisalnya, sehingga cukup dengan ditumpahkan air di atasnya, maka air itu meresap bersamaan dengan najis tersebut. Namun dalam kondisi seperti zaman kita sekarang ini, kebanyakan masjid itu telah di lantai atau di keramik. Tentu kalau semakin dituangkan, semakin mengotori masjid, ya, semakin menyebar kemana-mana najis tersebut. Namun dengan cara yang lain, misalnya dengan cara disiram terlebih dahulu, lalu kemudian dibersihkan, dipel, ya. Yang intinya di sini adalah menghilangkan ainun najasah, menghilangkan zat dari najis tersebut. Apabila sudah tidak terdapat lagi najis, maka sudah cukup, ya. Meskipun dia baru menyiram satu kali atau dua kali atau tiga kali, yang intinya adalah menghilangkan najis yang terdapat di tempat itu. Kemudian yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ardi, apabila najis tersebut tidak terdapat di tanah atau tidak terdapat di sebuah tempat. Ka antakuna fi tsaubi aw fil ina'i, seperti misalnya najis itu terdapat di pakaian atau terdapat di bejana. Terdapat di pakaian atau terdapat di bejana. Fa in kanat min kalbin walagha fil ina, apabila najis tersebut berasal dari anjing, anjing yang menjilat bejana. Fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin ihdahunna bit turab, maka harus dengan cara membasuhnya tujuh kali, salah satunya dengan membasuhnya yang dicampur dengan tanah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka hendaknya dia membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kathiyabi wal furush. Dan hukum ini, kata beliau, bersifat umum, apakah itu bejana dan yang semisalnya, piring, gelas dan yang lainnya. Demikian pula seperti pakaian ataukah ranjang, seperti pakaian ataukah al-firash, semacam karpet dan yang semisalnya. Kata beliau, apabila dijilat oleh anjing, maka dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masalah ini sudah beberapa kali kita jelaskan tentang hukum anjing, bahwa telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah anjing itu najis atau bukan najis. Sebagian para ulama mengatakan bahwa anjing itu seluruhnya najis, termasuk di antaranya air liurnya, demikian pula seluruh tubuhnya. Ya, yang terdapat di dalam hadis adalah tentang air liur, namun kata mereka karena air liur itu ada di seluruh tubuh anjing, sehingga seluruh tubuh anjing dihukumi najis. Sebagian pendapat para ulama mengatakan tidak, namun hanya air liurnya saja yang najis. Sebab hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk membasuh bejana sebanyak 7 kali itu menjelaskan tentang air liur anjing, sehingga air liur saja yang najis. Sebagian pendapat mengatakan bahwa anjing tersebut seluruhnya tidak najis, termasuk air liurnya, disebabkan karena hadis yang disebutkan tentang perintah untuk membasuh bejana tersebut tidak zahir menunjukkan najisnya air liur anjing. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika membasuh bejana yang terkena jilatan anjing, disebutkan bilangannya sampai 7 kali, lalu disebutkan salah satunya dengan tanah. Dan ini tidak biasanya menjelaskan tentang cara membersihkan najis. Sama halnya ketika seorang berwudu diperintahkan seorang membasuhnya sampai 3 kali, tidak menunjukkan bahwa anggota-anggota wudu seseorang dalam keadaan najis. Sehingga para ulama menghukum bahwa anjing tidaklah najis. Demikian pula termasuk air liurnya. Dan ini mazhab dari mazhab Zahiriyah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah taala, dan yang zahir dari mazhab Al-Imam Al-Bukhari, Ibn Abdul Bar dan yang lainnya dari para ulama yang menguatkan pendapat ini. Walhasil di sini ada 2 pendapat para ulama yang lebih kuat. Air liur sebagai zat yang najis, air liur anjing, ataukah anjing tersebut bukanlah najis. Dan ini tentu membutuhkan pembahasan cukup panjang, yang meskipun secara zahir wallahu taala alam sampai sekarang saya masih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa anjing itu bukanlah najis, termasuk air liurnya bukanlah najis, dan perintah untuk membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah, ini merupakan perintah ta'abbudiyah, perintah ibadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, bukan disebabkan karena najisnya anjing. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah sekarang kalau misalnya anjing menjilat di selain bejana, selain piring, selain bejana, gelas dan yang semisalnya, seperti menjilat karpet, menjilat pakaian kita, apakah juga dihukumi dengan hukum seperti dijilatnya bejana? Berselisih para ulama dalam hal ini. Beliau yang mengatakan bahwa dicuci sama seperti dicucinya bejana, 7 kali, salah satunya dengan tanah, mereka mengkiaskan kepada bejana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak dikiaskan dalam hal ini. Ya, tidak dikiaskan dalam hal ini, namun cukup dengan dibasuh saja maka itu sudah cukup. Cukup dengan dibasuh saja maka itu sudah cukup. Ini bagi mereka yang berpendapat najisnya air liur anjing tersebut. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan disebabkan karena ada perbedaan antara bejana, demikian pula pakaian, karpet dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kata beliau, amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi, fas-sahihu annaha kasairin najasat, maka yang sahih dari pendapat para ulama bahwa najisnya babi sama seperti najisnya najis-najis yang lain. Yakfi ghusluha marratan wahidah, yang cukup dibasuh satu kali saja, yang cukup dibasuh sekali saja. Tadhhabu bi'ainin najasah, yang menghilangkan zat dari najis tersebut. Wala yushtaratu ghusluha sab'a marrat, dan tidak disyaratkan membasuhnya sebanyak 7 kali. Karena ada sebagian pendapat para ulama, mereka mengatakan kalau najisnya anjing saja dibasuh sebanyak 7 kali salah satunya dengan tanah, maka lebih utama lagi ketika membasuh anjing, yakni apa, ketika membasuh babi, ketika babi menjilat bejana misalnya, kata mereka lebih utama lagi harus dibasuh sebanyak 7 kali salah satunya dengan tanah. Ini karena dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa anjing air liurnya adalah najis, sehingga mereka mengatakan babi lebih najis daripada anjing, babi lebih najis dari anjing, sehingga lebih utama untuk dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Namun tidak ada dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara membersihkan najisnya babi, sehingga kembali kepada hukum asal bahwa membersihkan najis babi sama seperti membersihkan najis-najis yang lainnya, apabila dengan sekali siram telah menghilangkan zat dari najis babi tersebut, maka itu sudah mencukupi. Yang demikian sudah mencukupi dan tidak perlu berbilang dalam membasuhnya. Lalu kata beliau, wa idza kanatin najasatu minal bauli wal ghaith wad dam, apabila najis itu dari air kencing, kotoran manusia, demikian pula darah, wa nahwiha, dan yang semisalnya, bagaimana cara membersihkannya? Fa innaha taghsilu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri, maka dia membasuhnya dengan air, membersihkannya dengan air, ma'al farqi, disertai dengan mengeriknya, ya, berusaha untuk menghilangkan kalau itu sudah mengering, wal 'asri, dan dengan cara menguceknya, ya, menguceknya, membersihkannya, memerasnya, hatta tadhhab wa tazul, sampai najis itu hilang dan tidak ada lagi bekasnya, wala yabqa laha atharun, dan tidak lagi memiliki bekas, wa yakfi fi ghusliha marratan wahidah, dan cukup dibasuhnya dengan sekali basuh, cukup dibasuh dengan sekali basuh, ya, tidak perlu berkali-kali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk membasuh tanpa disebutkan berapa kalinya dibasuh sesuatu yang terkena najis tersebut. Kalau ternyata setelah dibersihkan, ya, misalnya darah haid terkena di pakaian, sudah dikerik, sudah dibersihkan dan sudah dicuci, tapi masih meninggalkan bekas, masih meninggalkan ada bekas dari darah haid tersebut, maka yang demikian tidak mengapa, ya, tidak memudaratkan bagi seorang untuk memakainya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Khawlah bintu Yasar radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun wa ana ahidhu fihi, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki pakaian kecuali satu lembar pakaian, sementara kadang-kadang saya haid dengan pakaian tersebut. Maksudnya, terkadang saya ketika mengalami masa haid, tentu darah tersebut terkadang mengenai pakaian yang dikenakan oleh Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza tahurti faghsili mawdhi' ad-dam, apabila kamu sudah dalam keadaan suci, maka bersihkanlah bekas dari darah tersebut. Thumma shalli fihi, kemudian kamu boleh mengerjakan salat padanya. Lalu bertanya Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha, ya Rasulullah, fa illam yakhruj atharuh, lalu bagaimana apabila bekasnya itu tidak hilang secara menyeluruh, masih ada bekasnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfikil ma'u wa la yadhurruki atharuhu, cukuplah kamu dengan air, apabila kamu sudah membasuhnya, kamu sudah membersihkannya, namun ternyata masih membekas, maka bekas itu tidaklah memudaratkan kamu. Bekas tersebut tidaklah memudaratkan kamu. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan tentang tata cara membersihkan najis. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.